And I just want to make you realize there's something beautiful always in your heart. Ku ingin kau mengerti tentang hatiku ini yang selalu memujamu dan juga selalu menginginkanmu. Aku melihat dirimu, ada sesuatu yang membuatku.